إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita ya dengan izin dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan dan juga kemampuan. Ya, kalaulah kita tidak diberikan kemampuan, kita tidak akan bisa menghadiri kajian ini. Ya, bisa dihalangi dengan sakit ya atau dan yang lainnya. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada kita, ya tentu ada penghalang-penghalang yang menyibukkan diri kita ya daripada aktivitas menuntut ilmu ini. Ya, karena ilmu ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya, bahkan aktivitas untuk menuntut ilmu adalah aktivitas yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan bahwa yang kita lakukan pada saat ini menjadikan berkah ya, keberkahan ya, sehingga bisa memberikan manfaat ya kepada diri kita, terutama di dalam memahami agama Islam ini ya. Dan kita masih membahas mukadimah ilmu mantik ya, yang berisi tentang ilmu mantik yang dijadikan sebagai mukadimah bagi kitab usul fikih ini ya. Ataupun sebenarnya ilmu mantik ini menjadi mukadimah seluruh ilmu ya, bukan hanya ilmu usul fikih saja. Ya, karena ilmu mantik ini adalah mempelajari tentang kaidah-kaidah berpikir yang benar. Ya. Dan masih ingat bahwa dalam ilmu mantik itu yang dipelajari sebenarnya hanya dua. Yaitu yang pertama adalah tentang tasawur dan yang kedua tentang tasdik. Nah, untuk memahami tasawur suatu kata, maka itu diperlukan apa? Al-had. Definisi. Ya, jadi untuk memahami sesuatu kita perlu mengetahui ya definisi dari sesuatu tersebut ya, yang menyingkap hakikat dari sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua, tasdik. Untuk mengetahui tasdik itu maka diperlukan apa? Diperlukan apa? Burhan ya. Gitu. Argumentasi yang bisa diterima. Argumentasi yang kuat, tidak hanya sebatas argumentasi tapi argumentasi yang kuat. Itu namanya burhan. Nah, sudah kita bahas ya sebelumnya tentang cara-cara membuat definisi yang benar. Ya, kuliatul khamsu ya sudah kita bahas. Ya, dari kuliatul khamsu itulah kemudian nanti membentuk suatu definisi. Ya, yang kemudian nanti dalam definisi juga ada syarat-syarat ya bagaimana cara membuat definisi yang benar. Ya. Dengan tiga bagian ya atau empat dari definisi itu, yaitu apa? Yang pertama definisi al-had hakiki, yang kedua rasmi, yang ketiga lafzi, dan ditambah yang keempat ya had ataupun definisi dengan memberikan contoh, yaitu misal. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, faslun. Suatu pasal. Wa za'ama ahlu hadzal ilmi. Ya, za'ama apa artinya za'ama? Meyakini, ya. Dan meyakini ahli ilmu ini, maksudnya ilmu apa? Ilmu mantik, ya. Ahli ilmu ini maksudnya ilmu mantik. Annal hadda, bahwa had itu, apa itu had? Ta'rif. Ya, definisi itu la yumna'u. Tidak ditolak, tidak boleh ditolak. Li ta'adzuril burhani. Ya, karena terdapat halangan uzur, ya, terdapat uzur halangan dari burhan, dari argumentasinya, ya, dari argumentasi yang kuatnya, ala sihatihi, terhadap kebenarannya. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, jadi kalau misalnya disebutkan suatu definisi, tidak boleh, ataupun dalam ilmu matik itu tidak bisa kemudian ditolak. Ya, lalu kemudian ditanyakan apa alasanmu atau apa argumentasimu, ya, bahwa ini itu definisinya adalah seperti yang kamu katakan. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya seseorang mendefinisikan tentang khamar, ya, dia mengatakan apa? Syarabun muskir, minuman yang memabukkan. Nah, dalam ilmu mantik, ya, kita tidak boleh kemudian bertanya kepada orang yang mendefinisikan itu, ya, dengan menanyakan apa burhan kamu? Ya, apa argumentasi kamu mendefinisikan bahwa khamar itu syarabun muskir? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Lalu bagaimana cara menyanggah suatu definisi? Ya, nah, dalam menyanggah definisi itu tidak dengan menanyakan alasan kenapa membuat definisi seperti itu. Ya, kenapa? Nah, dijelaskan. Fa innal hadda, karena sesungguhnya definisi itu aqallu ma yatarakkabu, ya, yang paling sedikit, ya, paling sedikitnya tersusun min mufradaini, dari dua mufrad, dari dua kosakata, ya, dari dua kosakata. Jadi minimal, ya, membuat definisi itu kan dua kosakata, ya, seperti tadi mendefinisikan khamar itu apa, kan minimal dua, karena kalau satu nggak akan jami'un mani'un, kan syarat dari definisi itu jami'un mani'un, mengumpulkan semua hakikat dalam definisi itu, dan mani'un mencegah, ya, selainnya untuk masuk ke dalam definisi itu. Karena kalau kita katakan misalnya al-khamru khamar hanya syarabun saja, ini definisi benar tidak? Tidak. Khamar itu minuman. Ya kan? Tidak maniun, karena masuk kepada definisi ini selain khamar bisa jus. Ya, karena minuman banyak. Ya, bisa jus, bisa kopi, susu, teh gitu kan? Tidak bisa dalam definisi itu, maka dikatakan minimal dua kata. Tidak bisa satu kata. Buktinya kalau satu kata tidak benar definisinya. Minimal dua kata, maka kita katakan misalnya dalam contoh definisi al-khamru ini syarabun muskir, minuman yang memabukkan. Syarabun muskirun, minimal kan dua kata. Ya. Nah, jadi tidak boleh menyanggah, menolak suatu definisi yang diberikan oleh orang dengan menanyakan apa argumentasimu, dengan alasan apa? Dengan alasan karena suatu definisi itu minimal tersusun dari dua mufrad, dua kosakata, fayahtaju fil burhan, maka membutuhkan kepada argumentasi an kulli mufradin, ya, dari setiap kosakata itu ila hadin, ya, ila hadin, kepada definisi yastamilu yang mencakup ala mufradaini, ya, terhadap dua kosakata. Ini walaupun malam kita harus berpikir, ya, memahami. Ya, jadi maksudnya kenapa tidak boleh menyanggah definisi yang disampaikan itu dengan menanyakan argumentasinya? Karena kalau orang menanyakan apa alasanmu membuat definisi seperti ini, minimal kan dua kata. Nah, nanti dalam jawabannya, ya, dari dua kata ini didefinisikan lagi. Ya, itu apa? Misalnya syarobun didefinisikan lagi. Minimal berapa kata lagi untuk mendefinisikan? Dua lagi. Lalu nanya lagi, kenapa begini? Terus. Enggak akan ada hentinya. Ya. Syarobun apa? Ditempisikan dua kata. Nanti dua kata ini, kenapa ini begini? Definisikan lagi, dua kata lagi. Ini definisikan terus, enggak akan ada selesainya. Gitu ya. Itu disebut ta'adur, berhalangan, tidak mungkin bisa sampai. Ya, tidak mungkin bisa menjelaskan alasannya. Ya, kenapa definisi begini? Ini definisikan. Nanti definisi ini kenapa definisikan lagi? Lalu ini definisikan lagi dua, minimal dua kata lagi. Ini dua kata ditanya lagi argumentasinya apa? Terus. Maka ini yang disebut dengan, ya, berikutnya itu summa yatasalsalu dzalika. Kemudian hal itu tasalsul. Sambung menyambung, bersambung-sambung enggak ada hentinya. Sambung bersambung tidak ada hentinya. Ya. Nah, yang namanya tasalsul ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi sesuatu yang di luar batas akal manusia, yaitu adalah salah satunya, ya, tasalsul, ya, al-amri. Jadi urusan yang terus-menerus bersambung tidak ada hentinya seperti ini. Ya, definisikan lagi terus. Nanti kan muncul dua kata, definisikan masing-masing, tidak akan pernah ada habisnya. Ya, makanya tidak boleh. Ya, tidak boleh dalam apa menyanggah definisi, ya, dengan menanyakan argumentasinya ila an yasiro, sampai, ya, menjadi ilal awwaliyati al ma'lumah, ya, kepada awaliyat. Apa itu awaliyat? Ya, kepada, kan ada awali, kan sudah dibahas, ada awali, ada nazari. Awali itu adalah awali, ya, ada awali, ada nazari. Sesuatu yang dipahami, ya, tanpa perlu ada penelitian, pengamatan, sudah diketahui secara maklum. Maka di sini maklumah, awaliyatil maklumah, ya kan, pemahaman-pemahaman dasar, ya, daruri, ya, yang sudah diketahui. Misalnya lapar itu apa? Sudah diketahui. Itu kan tidak perlu mendefinisikan lagi. Jadi kalau misalnya ini didefinisikan terus menerus sampai kepada tadi al-awwali itu, ya. Jadi ibaratnya kalau kemudian menanyakan argumentasi terhadap ini, ya, nanti akan sampai kepada menanyakan argumentasi sesuatu yang awali, sesuatu yang tidak perlu lagi diamati, ya kan? Dan itu tidak perlu, kan, yang namanya doruri, misalnya apa? Ya, misalnya lapar itu butuh apa? butuh makan, makan. Nah, ini adalah sesuatu yang daruri. Ya kan? Sesuatu yang daruri, ya awali tadi, yang tidak perlu membutuhkan penelitian dan pengamatan. Nah, nanti kalau misalnya menanyakan argumentasi-argumentasi terus, sampai nanti kepada hal-hal yang sudah jelas pun, yang awali, yang daruri pun ditanyakan argumentasinya, sehingga itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sesuatu yang sudah dipahami secara cepat oleh akal manusia, tidak perlu ditanyakan argumentasi. Apa itu lapar? Sesuatu yang daruri tidak perlu, karena daruri sendiri adalah apa? Yang tidak membutuhkan kepada pemikiran dan pengamatan atau penelitian. Ya, misalnya satu adalah setengah dari dua. Butuh kepada pemikiran tidak? Satu setengah dari dua. Masa harus dipikirin dulu saya. Butuh ya. Ya, jadi intinya begitu. Ya. Jadi sampai kepada hal-hal yang awali al-ma'lumah, yang sudah diketahui daruratan, secara darurat tadi, secara daruri. Ya. Lakinna, tetapi qallama yumkinu inha'uhu ilaiha. Qalla. Sedikit. Ya, sedikit kemungkinan ya untuk bisa menyelesaikan kepadanya. Jadi ini ditanya terus ya argumentasinya dari masing-masing kata ini, kemudian sampai nanti hingga sampai kepada yang awali. Nah, yang awali ini ya untuk menjelaskan satu persatu sampai kepada akhir ini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Kecil, sangat kecil kemungkinannya sampai kepada yang daruri ini. Ya, karena ini nanti terus sambung bersambung. Ya. Itu misalnya minuman, apa itu minuman? Terus tanya lagi. Nanti ketika dikasih tahu definisi, tanya lagi kenapa? Terus. Ya. Gitu. Jadi enggak ada ujungnya, ini sebutnya tasalsul. Ya. Tasalsul sambung menyambung enggak ada henti. Ya, sambung menyambung tidak ada henti. Seperti tasalsul itu misalnya gini. Kayak pertanyaan duluan mana antara telur dengan ayam? Ayam. Itu namanya tasalsul. Duluan mana kan? Telur kan dari ayam. Ayam dari mana? Dari telur. Telur dari mana? Ayam. Terus itu namanya tasalsul. Terus menerus dia. Sambung menyambung. Ya, itu namanya tasalsul. Ya. Wan nazru, nah saya dijelaskan alasannya. Ya, tadi memang tadi kepada tasalsul juga dijelaskan alasan yang berikutnya, wan nazru. Ya, dan penelitian, pengamatan, maksudnya pengamatan untuk mendefinisikan sesuatu. Ya, maksudnya penelitian, pemikiran untuk mendefinisikan sesuatu, misalnya Homer ya, atau yang sudah kita ini, misalnya al-insan apa? Al-insan, hayawanun. Ya, atau al-hayawan itu apa? Hayawan. Jismun hassas. Ya, hassas. Kalau namun bukan ini. Ya, jadi untuk membuat definisi itu kan disebutnya nazar, meneliti. Jadi meneliti suatu kata apa definisinya, itu maksud yang dimaksud nazar di sini. Wan nazar, dan membuat definisi, ya meneliti untuk membuat definisi. Wad'un, ya adalah sesuatu yang dibuat ya, atau sesuatu yang dilakukan litta'awuni, untuk saling menolong, saling membantu. Ala izharil haqqi, untuk menampakkan kebenaran. Fala yudau, maka tidak dilakukan, ya, atau diletakkan mana aslinya, ala wajhin, dalam bentuk la yumkinu isbatuhu, tidak mungkin menetapkannya, au ya'suru, atau sulit. Ya, jadi membuat definisi ini harus dipahami. Ini adalah membuat definisi itu. Nanti kan ini saling membantah dan sebagainya kan adalah termasuk nanti kita sebagai dasar ilmu ketika terjadi perbedaan pendapat, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat, perdebatan kan saling menyanggah. Termasuk nanti masalah definisi. Nanti dalam masalah usul fikih banyak di sini disebutkan nanti ikhtilaf-ikhtilafnya, gitu ya, perbedaan-perbedaan, perdebatan-perdebatannya itu, ya, otomatis nanti akan saling menyanggah, ya, saling menolak, ya. Nah, membuat definisi itu dijelaskan bahwa ini semata-mata adalah untuk saling menolong, saling membantu untuk menampakkan suatu kebenaran, ya, untuk memahami hakikat. Ya, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling memusingkan, bukan. Gitu, hanya sebatas menyerang kemudian tidak ada ujungnya. Bukan itu yang dimaksudkan orang, makanya jelas ya dalam ilmu perdebatan, ya, di dalam Islam, ilmu, makanya nanti ada ilmunya khusus tentang jadal, ilmu jadal. Ya. Itu dijelaskan terlebih dahulu bahwa orang melakukan perdebatan, ya, itu semata-mata untuk mencapai kepada suatu kebenaran, bukan semata-mata ingin mengalahkan lawan. Ya, makanya kata siapa? Imam Syafi'i, ya. Ya, kata Imam Syafi'i, hendaklah suatu perdebatan itu, ya, berdiskusi atau berdebat itu bagaikan orang yang mencari barang yang hilang. Ya. Siapapun yang menemukannya pasti dia akan berterima kasih kepada orang tersebut. Ya. Jadi kebenaran yang dicari di dalam perdebatan itu bagaikan barang yang hilang, dari manapun datangnya, sekalipun dari lawan debatnya, kita harus berterima kasih. Jadi yang dicari itu adalah kebenaran, bukan kemenangan di dalam debat. Itu jelas dasarnya. Itu jelas dasarnya dalam Islam, ya, mencari kebenaran bukan untuk supaya semata-mata mengalahkan musuh. Nah, kalau semua orang yang dalam debat itu menganggap bahwa kebenaran itu seperti barang yang hilang, tidak akan terjadi, ya, permusuhan, perselisihan yang keluar, ya, dari makna persaudaraan. Ya, justru akan berterima kasih kepada lawan debat itu karena dia sudah mendapatkan kebenaran dan dia ambil dari manapun dia ambil. Termasuk ini, ketika lawan debat mendefinisikan sesuatu, kalau itu benar ya terima, jangan main kemudian nanyain argumentasinya apa, jangan. Terima aja, kamu pahami. Ya, apakah sesuai atau tidak, apakah benar atau, kalau benar ya sudah terima. Ya, jadi tadi untuk menyanggah definisi dari orang lain bukan dengan menanyakan argumentasi alasannya. Tapi ada caranya sebenarnya untuk menolak kalau kita tidak setuju dengan suatu definisi yang dikemukakan oleh orang lain. Di sini ada dua cara. Ya, bal tariqatul bar tariqul iradi alaihi, Tetapi cara untuk menolaknya, menyanggahnya ada dua. Yang pertama bin nakdi, an-nakdi. Nakdi itu apa? Menggugurkan. Nakdi itu menggugurkan definisi tersebut. Maksudnya adalah kamu ungkapkan kesalahannya apa ada definisi ini, jangan nanya apa alasannya, jangan. Tapi kamu kemukakan kerancuan dari definisi itu apa, begini begini begitu. Ya, jadi menyanggahnya dengan menggugurkan definisi yang dikemukakan oleh dia. Ya. Gitu. Misalnya dikatakan ya, al-insanu hayawanun dohik misalnya. Manusia itu adalah hewan yang tertawa. Yang tertawa. Nah, untuk menyanggah definisi yang salah ini bagaimana caranya? Tidak, jangan menanyakan apa alasannya hayawanun dohik. Karena dia harus menjelaskan hayawan itu apa. Dan tadi tasasul tadi itu. Tapi cara menyanggahnya apa? Menggugurkan apa kesalahan dari definisi ini? Manusia itu adalah hewan yang tertawa. Berarti kalau begitu, kalau tidak tertawa, berarti dia bukan manusia. Ya, berarti manusia itu harus tertawa terus. Kalau nggak ketawa, berarti dia nggak bukan manusia. Ya, jadi ungkapkan kerancuan dari definisinya apa, itu yang disebut nakdu, menggugurkan definisi dari yang dia ungkapkan. Bisa dipahami, nakdu, menggugurkan. Yang kedua, al-mu'aradah bihadin akhar. Ya, al-mu'aradah bihadin akhar, menawarkan ya, dengan definisi yang lain, menyodorkan definisi yang lain. Kamu kalau enggak setuju dengan definisi ini, kasih definisi lain menurut kamu gitu. Menurut kamu apa? Jadi kasih definisi yang menurut kamu apa? Itu namanya mu'aradah bi hadin akhar. Jangan kemudian menanyakan kenapa begitu gitu kan. Kamu harus menawarkan definisi lain kalau tidak setuju. Ya. Bisa dipahami? Risma? Fa in ajjal mustadillu. Kalau orang yang berdalil itu tidak mampu, ajiza tidak mampu, anak di hadil mu'tarid. Ya, untuk menggugurkan ya, artinya mengemukakan kesalahan orang yang menyanggah. Ya, al-mu'tarid, orang yang menyanggah, kana munqati'an. Maka definisi itu terputus, artinya tertolak. Ya. Jadi misalnya dia mengungkapkan definisi al-insanu hayawanun dohib. Dohib. Kemudian ditolak. Oh, bukan, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ya, nah, orang yang mengungkapkan definisi tadi, kalau dia tidak mampu menggugurkan definisi dari yang menyanggahnya, ya, maka definisi yang punya dia itu ditolak. Ya, karena mengkotian. Wa in abtolahu sohahaduhu. Kalau dia mampu menggugurkan definisi yang ditawarkan oleh lawannya, dia mampu menggugurkannya, maka soha haduhu, maka definisi dia benar. Ya, jadi gitu dalam perdebatan begitu. Kalau lawannya itu menawarkan definisi lain, lalu dia bisa menyanggah lagi, dia kemukakan lagi kelemahan dari definisi itu, ya, maka otomatis definisi yang ditawarkan oleh lawannya itu gugur dan definisi dia bisa dipertahankan. Begitu. Ya, atau sahih definisi dia. Ya, misaluhu. Contohnya ini mau ngasih contoh ya, misaluhu qauluna fi hadil ghasbi bi hadil al-ghasbi ya, ghasab. Perkataan kami tentang definisi ghasab, al-ghasbu. Apa itu ghasab, al-ghasbu? Pengertian ghasbu apa? Isbatul yadil adiyah ala malil ghairi. Isbatul ya isbatu yadil adiyah. Apa isbatu? Ala malil ghairi. Tetapnya. Tetapnya atau terjadinya yadil adiyah, tangan adi apa? Adi apa? Dari kata apa? Ya, dari kata innallaha la ulaika humul adun ya. Apa artinya? Melampaui batas. Ya, artinya melanggar. Orang yang melanggar, orang yang tangan yang melanggar, tangan yang melampaui batas. Ya, ala malil ghair, terhadap harta orang lain. Ya, jadi yang dimaksud dengan ghasab itu tangan yang melanggar, ya artinya dia mengambil tanpa hak. Melanggar di sini adalah mengambil tanpa hak terhadap harta orang lain. Itu yang disebut ghasab ya, yang diberikan definisi oleh Ibnu Qudamah dalam buku ini atau penulisnya ya. Atau diketikkan nahnu, qauluna itu maksudnya adalah berarti mazhab apa? Ibnu Qudamah mazhab apa? Beliau sedang menulis usul fikih untuk mazhab apa? Untuk apa? Ini kan ada judulnya. Ala mazhabil imami Ahmad. Ya. Imam Hambali. Jadi menurut beliau dan mazhab Hanbali ya, ghasab itu isbatul yadil adiyah, tetapnya ya atau terjadinya tangan yang melanggar ya, mengambil tanpa hak, ala malil ghair, terhadap harta orang lain. Farubbama, maka barangkali qolal Hanafi. Nah, ini kan ada dari mazhab Hanafi. Barangkali dari seorang yang bermazhab Hanafi berkata, la nusallim, kami tidak menerima anna hadza, bahwa ini hadul ghasbi, pengertian dari ghasab. Ya. La nusalim, artinya kami tidak menerima, arti tidak membenarkan. Tidak selamat kan dari kata salam, salama. Ya, tidak selamat definisi ini menurut kami, artinya kami tidak menerimanya. Definisi ini ya, kata Hanafi. Kata yang bermazhab Hanafi. Ya. Ini bukan dari definisi ghasab katanya. Lalu kita katakan, ya kulna, kita katakan huwa mutaridun munakis. Ya, huwa mutaridun munakis. Masih ingat apa mutaridun munakis? Kan udah. Ya taridu wa yanakis, sudah lewat tuh sebelumnya. Oh, itu mengarah dan menyimpul. Sama mutaridu itu istilah lain dari kan tadi jamiun maniun kan, Mutaridun istilah lain dari maniun. Munakis jamiun. Walaupun ada perbedaan para ulama yang antara persamaan apakah mutaridun itu sama dengan mani atau jami, munakis mani atau jami itu ada perbedaan, tapi yang lebih tepat ini dijelaskan oleh Dr. Abdul Kalim Namlah ya, ketika menjelaskan ya syarah dari kitab Raudhatun Nazir ini, beliau mengambil kesimpulan bahwa yang lebih tepat mutaridun itu sama dengan mani dan munakis sama dengan jami. Jadi kita katakan, menurut kata Ibnu Qudamah, kita katakan bahwa definisi ini, definisi dari gosob ini, tetapnya tangan yang melanggar mengambil tanpa hak terhadap harta orang lain ini adalah mutaridun munakis atau maniun jamiun. Artinya definisinya udah benar karena memenuhi syarat dari definisi, yaitu mutaridun munakis. Apa tadi artinya mani atau mutaridun? Melarang, mencegah sesuatu yang lain masuk dalam definisi, dalam pengertian. Ya, misalnya tadi khamru syarabun muskir, dikatakan minuman yang memabukkan, masuk enggak jus ke sini? Enggak. Kopi masuk enggak? Nah, itu namanya mutaridun maniun, mencegah dari yang lain masuk ke sini. Kalau jami munakis, mengumpulkan semua hakikat, semua homer masuk ke sini, semua jenis homer masuk ke sini. Karena intinya homer itu memabukkan. Kalau misalnya ditambah lagi minuman yang memabukkan, ya, yang terbuat dari anggur misalnya, itu jami tidak? Jami berat, karena apa? Karena tidak masuk yang terbuat dari beras. Yang lain ada nggak? Beras. Untuk membuat tomber bisa? Ya, dari kurma, ya dari kurma juga. Ya, itu namanya tidak jami. Kalau lebih dikasih banyak lagi kata-kata airnya, tidak masuk yang homer yang lain nggak masuk, gitu kan? Ya, atau tadi misalnya al insan hayawan hayawanun natiq, ya, atau al insan hayawanun qadirun li ta'allumi lughatil arabiyyah. Ya kan? Manusia adalah hewan yang bisa belajar bahasa Arab. Itu jami tidak? Tidak. Tidak jami, karena tidak semua masuk ke situ. Karena ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab. Itu namanya tidak jami. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah bahwa pengertian ini sudah jamiun maniun. Sudah mencegah yang lain masuk ke sini dan juga mengumpulkan semua hakikat dari gosok. Gosok itu mengambil hak tanpa hak, barang orang lain tanpa hak. Berarti sama dengan mencuri, kan? Ya, terhadap harta orang lain. Artinya orang lain itu siapa aja? Orang lain itu siapa aja? Baik orang lain itu orang jahat, orang baik, kan gitu. Itu walaupun orang misalnya orang jahat. Ya, orang jahat, lalu dia kan yang namanya orang jahat juga punya hak milik, kan dia punya harta, ya kan? Benar enggak? Nah, kalau misalnya seseorang ngambil harta punya orang jahat, itu disebut gosob tidak? Karena kalau yang punyanya orang jahat, masih disebut gosob atau maling tidak? Masih. Tetap aja maling, walaupun yang diambil adalah punya orang jahat, tetap aja. Makanya di sini goir mencakup. Yang penting orang lain aja, baik itu orang baik, orang jahat, orang kaya, orang miskin. Ya kan? Pejabat, rakyat, pokoknya kalau diambil hak dia, itu adalah gosob. Itu kan jami, mengumpulkan semuanya. Ya. Lalu kemudian karena ini adalah definisi jamiun maniun, enggak usah tadi enggak usah dikasih argumentasi kenapa begini, enggak. Karena tidak layak tadi, ya. Tasalsul itu. Ya. Lalu kemudian ditanya oleh Ibnu Qudamah Apa? Famal hadu indaka. Lalu apa definisinya menurutmu? Ya, jadi kalau mau menyangga definisi ini, kata Ibnu Qudamah, ya coba kemukakan definisi yang lain yang punya kamu apa tadi? Sebagai cara dari apa? Yang tadi dilakukan? Ini ya. Yaitu mu'aradah bihadin akhar. Menawarkan definisi yang lain. Kalau misalnya definisi yang saya kemukakan ini salah, apa definisi menurut kamu? Famal hadu indaka, apa definisi yang lain menurut kamu? Fayaqul, dia berkata. Nah, dia memberikan definisi yang lain. Isbatul yadil adiyah al-muzilah lil yadil muhiqqah. Ya, tetapnya tangan yang melanggar, yang mengambil tanpa hak, yang melampaui batas, al-muzilah yang menghilangkan, ya menghilangkan, maksudnya ya mengambil haknya, liliadil muhikoh kepada atau dari tangan yang berhak. Ya, jadi menurut Al-Hanafi ini, seorang yang bermadzhab Hanafi, bahwa ghasab, yang dimaksud ghasab itu adalah tetapnya tangan yang melanggar yang menghilangkan hak dari tangan yang berhak. Dari tangan yang berhak. Kira-kira menurut kalian benar gak? Ghasab itu mengambil atau ya tangan yang melanggar tadi mengambil tanpa hak ya dari orang yang berhak. Kalau tadi kan istilahnya al-malil ghair, dari harta orang lain. Ya, kata dia harta orang lain ini mungkin enggak benar ya, karena dengan definisi yang lain tanpa menggunakan kata ini. Ya, misalnya ya ini punya Irham ya, apa namanya? Mengambil tanpa hak ya, dari tangan yang berhak. Artinya ini berhak milik dia yang diambil. Ya. Gitu. Ini menurut definisi menurut Hanafi. Kalau misalnya nanti yang diambil itu misalnya ini kan dari Irham atau misalnya Irham punya uang. Ya, tapi orang yang diambil barang atau harta dari dia itu sebenarnya bukan punya dia juga. Dia juga hasil nyuri juga. Nah, apakah termasuk ghasab itu? Ya, nanti dia ditentang oleh Ibnu Qudamah. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa yang disebut ghasab itu tetapnya tangan yang melanggar, ya, yang menghilangkan dari tangan yang berhak ngambil uang dari yang punya uang, gitu, ngambil misalnya ngambil uang dari yang punya uang itu yang disebut ghasab. Nah, berarti kalau misalnya ngambil uang dari orang yang mengambil uang dari orang yang telah mencuri, ya, mencuri. Dari orang yang dia juga hasil nyuri, apakah disebut ghasab? Nah, ghasab juga, termasuk ghasab juga. Makanya kalau menurut definisi Hanafi tadi, berarti itu enggak masuk ghasab berarti. Padahal walaupun uangnya itu hasil mencuri, kalau dicuri lagi sama ghasab. Apakah ghasab atau mencuri juga hukumnya? Nah, kata Ibnu Qudamah, kulna, kita katakan, yabtulu, batal, definisi itu gugur. Definisi yang kau kemukakan, wahai yang bermadzhab Hanafi tadi, dengan mengatakan bahwa ghasab itu tetapnya tangan yang melanggar, yang mengambil tanpa hak, dari yang berhak, itu gugur definisi itu dengan apa? Bil ghasibi minal ghasib. Dari orang yang menggosob, dari yang gosob. Gugur definisi itu karena ada kata-kata dari yang berhak. Kalau orang yang menggosok, apakah dia berhak terhadap barang yang dia pegang itu? Tidak berhak kan? Nah, tadi istilahnya katanya berhak. Berarti kalau dengan definisi seperti itu, ya bahwa ngambil atau mencuri dari orang yang mencuri nggak disebut mencuri dong. Berarti gugur definisinya. Padahal yang namanya menggosok Ya, baik dari orang yang berhak, yang punya hak, ataupun dari orang yang menggosob lagi, tetap aja gosob namanya. Iya kan? Karena tetap aja bukan punya dia juga, kecuali kalau misalnya dia itu yang punya dia. Misalnya punya dia diambil sama orang lain, lalu dia ngambil lagi, gosob enggak? Tidak. Kenapa? Ya, karena milik dia. Nah, itu kan bukan yadil adiyah itu namanya. Bukan yadil adiyah istilahnya. Tangan yang mengambil tanpa hak, karena punya hak dia, dia ambil lagi, berhak. Ya, antum punya sendal, diambil sama orang lain. Terus ambil lagi sendal itu. Berhak, antum berhak untuk mengambil lagi. Bukan gosok. Ya, jadi ini gugur definisi yang dikemukakan oleh kamu itu gugur dengan orang yang gosob dari yang gosob itu fa innahu gosib karena sungguhnya dia itu gosob. Ya yadmanu lil maliki. Ya ini kata-katanya agak ini ya. Yadmanu lil maliki yang menjamin ya bagi pemiliknya. Ya, walam yazal al yadul muhiqah dan masih ya tangan yang masih memiliki maksudnya definisi itu menjamin ya definisi yang dikemukakan oleh Hanafi itu menjamin ya bahwa dia diambil dari pemiliknya dan belum hilang kepemilikannya itu. Ya berhak tangan berhaknya itu tidak hilang. Artinya dengan definisi dari Hanafi tadi, ya adalah mengambil barang dari orang yang memiliki, orang yang berhak. Ya sedangkan orang yang gosob itu udah hilang haknya itu udah bukan punya dia haknya. Ya fa'innaha kanat zailah sesungguhnya dia sudah hilang. Artinya tidak ada dia punya hak terhadap barang itu karena dia bukan pemilik tapi dia adalah orang yang menggosok. Ya gitu. Jadi yadmanu lil malik memberikan jaminan dari definisi yang diungkapkan oleh Hanafi itu lil malik kepada orang yang memiliki walam yazalil yadul muhiqah ya dan tangan yang berhak atau kepemilikannya itu masih ada dengan definisi Hanafi tadi itu. Padahal fa'innaha kanat zailah, padahal sudah hilang. Artinya definisi itu tidak benar. Ya. Itu tidak benar sehingga bisa digugurkan wallahu a'lam. Ya. Nah, jadi ini satu pasal yang menyempurnakan ya melengkapi ya tentang pembahasan al-had ya bahwa dalam menyebutkan definisi itu untuk menyanggahnya tidak boleh kita menanyakan apa argumentasinya. Kalau mau menyangkal dengan cara dua yaitu satu menggugurkannya artinya menyebutkan kesalahan kerancuan dari definisi itu apa ya atau menawarkan, menyodorkan definisi yang lain. Ya, kalau misalnya definisi yang lain kamu berikan itu bisa digugurkan seperti tadi Al-Hanafi bisa digugurkan lagi, ya berarti batal. Definisi yang dikemukakan yang pertama menjadi benar. Gitu. Jadi ini cara menguji kita ya pemahaman dengan benar terhadap hakikat dari segala sesuatu karena sangat berkaitan erat karena fikih itu kan paham bahkan bukan hanya sebatas pemahaman yang dangkal fikih itu kan al-fahmu daqiq pemahaman yang mendalam jangan sampai salah memahami hakikat sesuatu ini pentingnya kita belajar ini mengetahui ya definisi ini karena nanti sangat berkaitan karena kalau kita membahas suatu masalah dalam fikih tentu yang paling pertama dikemukakan apa definisinya benar gak? Misalnya ngebahas tentang wudu apa definisi wudu? Toharoh apa definisi? Pasti para ahli fikih itu membahas dulu definisinya Ya, kalau misalnya salah dalam membuat definisi, ya dalam definisinya sudah salah, tentu nanti pembahasan yang berikutnya menjadi salah. Hukum-hukumnya, ketika menyebutkan hukum-hukumnya dan sebagainya akan salah. Ya, gitu. Jadi ini harus diperhatikan dengan benar.